yang muncul ketika kita bicara kematian adalah takut. Hal ditakuti ataupun tidak, kematian pasti datang. Sedahsyat apapun ketakutan kita kepada kematian, kematian tetap datang. Sesiap apapun seseorang kepada kematian untuk menyambutnya, kematian telah ditentukan. Sehebat apapun manusia, dia pasti mati. Bahkan semulia apapun orang itu, semulia apapun seseorang juga sama, beliau akan mati. Rasulullah yang kita cintai pun meninggal dunia kan, beliau kekasih Allah. Sampai beliau berseru kepada Allah, ya Allah, betapa sakitnya sakaratul maut ini, timpakan semua sakit itu kepada saya, ya Allah, jangan kepada umatku. Sekelas Rasulullah SAW, sakit kematian yang beliau alami, lalu bagaimana dengan kita? Maka wajar ketika kita bicara kematian, pasti kata yang keluar adalah kata takut. Pertanyaannya, seperti apa kehidupan kita nanti setelah mati? Dunia terbatas dengan ajal, dunia terbatas dengan kiamat, akhirat tidak ada batasnya. Senang di dunia ada batasnya, ya. Menderita di dunia ada batasnya, lalu akhirat tidak ada batasnya. Senang-senang selamanya, sesat-sesat selamanya, sengsara-sengsara selamanya. Itu yang harusnya kita takuti. Maka satu, takut mati itu tidak baik, karena dia akan membuat kita hina di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kenapa? Kita tidak akan pernah berhasil, kita akan selalu gagal, karena setiap peluang hanya ada di hadapan kita, selalu ditakuti dengan takut kematian. Setiap ada kesempatan kita untuk beramal dan berbekal, selalu dihinggapi rasa takut sehingga kita pun tidak berjuang. Sekali lagi, kematian hanya akan membuat kita gagal dan hina di hadapan Allah juga manusia. Jadi bukan kematian yang kita takuti, kehidupan sesudah.